Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah KSI yang timur Allah SWT, bila saya diajak ke sini dan saya kali ini, mudah-mudahan kehadiran saya bisa memberikan sedikit bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah, amin. Teman-teman sekalian, tadi saya sudah diskusi dengan pengurus tema yang kita akan kaji. Kita akan bahas adalah seputar dunia hadis. Itu yang kita akan bahas. Saya mulai dari keakrabannya dulu ya, keakrabannya. Beda antara Quran dengan hadis. Kalau Al-Quran kita rata-rata setidak akrab tiga akrab dengan Quran. Jadi kita dengan Quran kita akan. Saya suka ngasih. Perumpamaan seperti ini, kita semuanya ini tiap hari baca Quran minimal di sholat. Terus kita semuanya punya Al-Quran dan kita rata-rata kita hafal minimal 3 surat. Syukur alhamdulillah bisa 1 juz gitu kan, syukur 2 juz, disyukur bisa Quran semuanya. Dan kita mungkin ada yang berusaha dan sudah berapa kali hafal Quran, terutama di bulan Ramadan. Tapi kalau pertanyaan kita sejauh mana kita akrab dengan hadis, kayaknya pertanyaannya jadi kayaknya nilainya di blok semuanya, gak ada yang berusaha. Kenapa seperti itu? Sekarang pertanyaan saya ada, dari yang semua yang hadir di sini, ada gak yang pernah menamatkan satu kitab referensi hadis? Saya nggak yakin ada yang udah. Kalau hafal Quran mungkin ada yang 10 kali, ada 20 kali. Tapi ada nggak yang pernah menghafalkan Sahih Bukhari? Nah, ada yang Sahih Bukhari udah semua atau belum? Belum. Sahih Muslim, 2 kitab ini udah selesai kitab hadis, ternyata belum. Kitab hadis masih ada kitab-kitab yang lainnya lagi. Nah, Sahih Bukhari juga belum hafal, atau apalagi? Apa atau hatam bacanya aja belum, bahkan mungkin barangkali banyak juga yang megangnya aja belum. Kalau Quran kita semuanya udah sering megang ya, sering baca, tapi Sahih Bukhari banyak yang belum akrab dengan Sahih Bukhari. Padahal secara konsep kita dikatakan bahwa kita berpegang teguh kepada Quran dan hadis. Dan bahkan dalam secara teori, dalam kehidupan kita lebih membutuhkan hadis ketimbang Quran. Tapi secara konsep itu kita lebih membutuhkan Quran ketimbang hadis. Tapi secara amalia kita lebih membutuhkan hadis ketimbang Quran. Atau simpel, kita waktu sholat kan kita lebih membutuhkan Quran atau lebih membutuhkan hadis untuk belajar sholat. Hadis pak, Quran cuma perintah ya, sholatlah kan, aqimus sholat. Sedangkan bagaimana cara sholatnya kita butuh hadis. Puasa gitu juga, puasa bilang kutiba alaikum siyam, kita disuruh puasa, tapi bagaimana cara berpuasa? Itu semuanya ada di hadis. Dan kita kehidupan kita mulai dari bangun tidur, ke WC, makan, minum, jalan, tidur lagi ya pak, tidur lagi. Itu kan aturannya ada di mana pak? Ada di hadis. Ketika ada di hadis, kenapa kok kita jadi jauh tidak akrab dengan hadis? Ini kan menjadi pertanyaan besar pak. Terus Rasulullah bahkan seperti ini bilang ini kalau kita pahami ngeri-ngeri sedap pak. Ngeri-ngeri sedapnya di mana? Di sini ini dia. Yeah. kata Rasulullah SAW, surga itu lebih dekat kepada kalian dibanding sandal dan pasangannya. Jadi ini kita umat Islam ini masuk surga tinggal selangkah lagi. Tapi masuk neraka juga tinggal selangkah lagi. Karena Rasulullah nggak berhenti di situ, Pak. Jadi surga itu tinggal pilihan ya. Kita mau pilih surga atau kita mau pilih neraka. Nah, kita pilih mana nih yang di sini? Kita mau pilih surga. Nah, kita pilih surga. Ternyata buat umat Islam selangkah lagi Anda masuk surga. Di hadis yang lain Rasulullah ingetin kita semua umat itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kan orang bertanya, emang ada orang-orang yang berakal gitu gak mau masuk surga? Kata Rasulullah banyak. Siapa mereka yang tidak mau masuk surga? Yang tidak mau mengamalkan sunnahku. Yang tidak mau mengamalkan sunnahku, mereka lah yang tidak mau masuk surga. Kenapa kayak begitu? Bapak sekalian, gak apa-apa saya diri ya, saya duduk ya. Duduk aja. Iya boleh, iya. Betul, lebih fokus. Maaf, bukan mau ini tapi jadi kebutuhan jadinya kan. Sebagai pengantar Pak ya, pengantar untuk kemudian kita masuk ke pengenalan hadis. Bukan surga dan neraka, bukan surga. Ngapain sih kita butuh Quran dan butuh hadis? Ngapain sih kita tetap mempertahankan keislaman kita? Ngapain sih kita taat menjalankan syariat Islam sesuai dengan kemampuannya masing-masing? Kan tujuan kita kan ini, Pak. Kan kesini nih, kesini ke kehidupan setelah kematian. Mati itu pasti, kita masuk ke lubang kubur pasti. Yang gak pasti kan ketika kita di lubang kubur, kubur kita bagian dari surga atau bagian dari neraka. Ketika kita di padang mahsyar, kita nanti kepanasan atau adem. Ketika dihisab kita gampang atau susah. Ketika lewat jembatan Shirath atau Mustaqim kita nyemplung atau selamat. Ketika kita lewat abis jembatan Shirath atau Mustaqim kita masuk ke surga atau masuk ke neraka. Ini kan kehidupan abadi ya. Ini juga kehidupan abadi. Kalau kita di dunia cuma 70 tahun, 100 tahun, kalau di sini kan selamanya. Ini selamanya. Nah, kita kan taat kayak begini kan karena ingin ke sini kan. Ingin ke sini. Nanti kata Rasulullah, syaratnya apa? Tadi kalau mau mengamalkan sunnahku bisa masuk surga. Tapi kalau nggak mau mengamalkan sunnahku, ya sulit masuk ke surga. Buat seorang muslim ya, bayangannya seperti apa, Bu? Bayangannya, ibu mau punya rumah di mana? Pondok Indah. Pondok Indah yang paling mahal harganya berapa, Pak? Ada 1T atau nggak sampai? 500 lah. 500 miliar, oke 500 miliar. Bapak kerja di charter bank, belum sampai ke level atas. Kira-kira taruhlah ini mungkin lebih ya. Kita bilang 10 juta atau 15 juta. 15 juta, orang yang dengan gaji 15 juta sebulan, kira-kira kebeli gak tuh Pak rumah yang? Iya, atau naikin lagi 20 juta kebeli gak? Nggak kebeli. Kalau ngantrin gaji dari sini aja nggak kebeli itu rumahnya 500 juta. Nah, ya 5 miliar. Terus harga surga itu 500 miliar atau 500 miliar? Kan harga surga bukannya 500 miliar, Pak. Bukannya 5 triliun. Mungkin 50 atau 500 triliun. Pakai apa belinya? Kan itu kan pertanyaannya. Kalau kita cuma pakai gaji, slip gaji doang, nah kerja untuk surga. Bahkan kalau misalnya kita mau kesini dulu ya sebagai mukadimah, kalau kita meninggal besok ya. Iya. Iya, nanti larinya ke sini, Pak. Oh, iya, Pak. Untuk belajar hadis itu motivasinya ke sini. Antara surga dan neraka. Iya. Ini kira-kira teman-teman ini kalau meninggal besok kan tidak? Kira-kira masuk surga atau neraka? Kayaknya surga. Nah, kita lihat aja syaratnya, Bu, syaratnya. Ya, Ibu memenuhi syarat untuk masuk surga atau memenuhi syarat masuk ke neraka? Oh. Kita lihat ya. Nanti kita bandingin. Nanti baru bilang saya ke surga, kayaknya lebih ke surga saat. Tapi dengan jujur ya. Saat masuk ke neraka. Makasih Ustaz, makasih. Saat masuk ke neraka cuma satu. Dosa di rumah, dosa di kantor, dosa sama suami, sama istri, dosa sama anak, dosa sama orang tua, dan seterusnya. Belum lagi dosa nyoblos besok. Dosa nyoblos. Itu gede banget gue ya. Kalau salah ya. Nah, kira-kira yang di sini nih yang kami punya dosa siapa? Nah, ada. Yang dosanya sedikit siapa? Nggak ada juga. Jadi oke, kalau gitu kita lihat, kita bandingin yang surga. Kita lihat yang surga. Maaf. Yang pertama. Ya, surga saat maksudnya ke surga. Masuk surga ada tiga, Pak. Ada iman, amal soleh, reto Allah, baru masuk surga. Kita reto Allah gak bakal dikasih kecuali dengan amal soleh. Amal soleh gak akan diterima kecuali dengan iman. Kita iman alhamdulillah punya ya, udah punya. Amal soleh berapa banyaknya? Dikit. Udah mampu belum untuk mendapatkan ridho Allah? Ya, kalau belum mampu kan kesini masih jauh, berarti ke mungkin masuk ke neraka. Ya kan, kalau neraka syaratnya udah munisan terpenuhi atau belum? Udah. Kalau surga masih tanda tanya. Kalau neraka sudah terpenuhi. Berarti kalau tidak terselesaikan dosa-dosa kita itu, berarti kita mungkin masuk neraka lebih dahulu. Bukannya orang Islam itu semuanya masuk surga, Ustaz? Kita lihat lagi di sini, kita lihat lagi di surga, penghuni surga. Di surga itu ada dua gelombang. Gelombang satu, orang masuk surga langsung. Ini dibagi menjadi kloter. Kayak pergi haji. Yang gelombang kedua, orang masuk surga setelah masuk. Ini juga dibagi kloter. Kira-kira kita ini masuk surganya gelombang satu, gelombang. Maunya satu. Maunya satu, kloter berapa kan gitu kan? Udah satu, kloternya berapa kan gitu kan? Kloter 10 nggak apa-apa deh, yang penting gelombang satu, satu dengan dua itu jaraknya 40 tahun, dua dengan tiga jaraknya 40 tahun. Jadi ibarat kata dia dapat teh dan kopi ya, kalau saya gelombang dua gitu mamanya, bapak gelombang tiga saya dapat teh dari pijitin bidadari, bapak masih kebingungan di jembatan Suratul Mustaqim. Sakit. Kan gambarannya kan gitu, Pak. Gambarannya kan orang di sini ya. Saya kalau bahas ini nggak bisa di sini. kan gini ceritanya nih, kita disuruh lewat jembatan suatu sakit. Ayo, lewat. Alhamdulillah nyampe. Ya tegur deh. Ya baru jatuh. Alhamdulillah nyampe. Ini orang muslim, ini orang muslim. Nyoblosnya salah jatuh deh. Semuanya bisa masuk nggak bisa keluar. Di samping di sini nih, ini yang ini neraka yang paling ringan, neraka namanya neraka jahanam. Neraka jahanam paling ringan sendiri. Neraka jahanam paling ringan. Nah, bedanya apa? Ini bisa terbuka pak. Ini terbuka. Ini bisa orang bisa masuk bisa keluar. Kalian di sini semuanya tertutup, tertutup, abadi. Kalau orang Islam maksudnya ke sini. Kalau orang munafik mana? Dan ke asfali binatang di sini munafik di paling bawah. Karena orang munafik bukan Muslim ya, bukan Muslim, dia pura-pura Muslim. Ini gambarnya kita kalau misalnya di sini pindah ke surga atau enggak pindah pak? Pindahnya modalnya kayak gini nih, dari neraka ke surga. Orang yang tadi jatuh tuh ya, tadi jatuh, ini masuk sini dia, ini neraka jahanam nih, yang udah seminggu, ayo keluar, dicuci keluar dia, masuk sungai hayat, dicuci, baru masuk surga, senyum dan dia, di sini merenung dia, ayo yang 2 minggu, kloter kedua, terus. Kloter ketiga dan seterusnya sampai yang kloter terakhir adalah orang yang baru hanya mengucap la ilaha illallah atau syahadat la ilaha illallah. Preman banget tapi muslim, dia akan keluar. Itu yang terakhir keluar dari sini. Di neraka jadi gambarannya kita lihat syarat masuknya tadi dosa saya nggak jadi amat gitu. Ini dia pak, kalau dosanya gede banget maka nerakanya hawiyah. Ini neraka jahim, ini neraka sakor, utama lazo sair yang paling kecil di hari jahanam. Dosa ini segede apa? Oh, ini berpelingkat kan pak, berpelingkat. Bawa kerak ya? Iya, di yang orang Muslim semuanya masuk di sini pak. Tapi kan yang di sini non Muslim atau munafik bisa masuk ke sini. Tapi kalau yang di sini Muslim yang nanti bakal keluar. Cuma kan keluarnya kan tadi kloter. Nah, kloternya kayak gimana? Kita lihat aja di ilustrasinya pak ya. Ada orang yang ini mungkin yang cuma sehari doang nih, direndam kakinya, direndam di minyak yang panas mendidih, atau orang disuruh tidur di lampu api, atau rumahnya dikelilingi oleh api, atau di seperti kawat tidurnya di sini pak. Saya suka ceritain ke orang, saya ulang-ulang. Saya ceramah di Pondok Indah, saya bilang begini, Bu, itu ceramah mungkin 8 tahun yang lalu. Bu, ini saya kesini bawa mobil di Samas, waktu itu baru, harga 140 juta. Ada nggak Bu yang mau masuk kesini 3 menit diangkat hidung, ambil tuh di Samas hadiahnya. 3 menit masuk ke sini, masuk ke lubang sini, diangkat hidup, hadiahnya 140 juta. Siapa yang mau angkat tangan? Kita yang bawa bulu sekarang. Gak ada yang mau pak. Gak ada yang mau. Ada ibu-ibu satunya untuk, Ustaz, mobil saya Mercy terbaru Ustaz, harganya 1,5 miliar. Ustaz tadi dia masuk sini. Kita Mercy-nya ntar bawa pulang Ustaz. ternyata kan kita nggak ada yang mau, nggak ada yang mau, padahal cuma 3 menit hadiahnya segede kayak gitu, nggak ada yang mau. Gimana kalau umpamanya seminggu, gimana kalau misalnya sebulan atau setahun? Dan kita tahu ya bahwa neraka jahanam apinya nggak sebanding dengan api kawah gunung berapi. Di sana lebih dahsyat dibanding kawah berapi. Kita kawah berapi aja yang nggak mau, apalagi ke sana. Dan kalau mikir-mikir kita nggak akan pulang. Mengajarin yang jam 10 juga boleh bilang jangan berhenti. Kalau kita ngomongin gini ya, ngomongin neraka. Di sini takkan kuatmu satu buat itu. Terus kalau surga kayak gimana ceritanya? Ini ilustrasi ya, ilustrasi. Kalau kita masuk surga, rumah kita, apa rumahnya di mana Pak? Lebak Bulus. Ntar kita pindah ke rumahnya Pak Jadi. Kalau presiden cuma 10 tahun doang, kita 10 tahun doang paling lama kan. Yang paling cuma 5 tahun gitu. Yang sekarang mudah-mudahan jangan lebih lah. Iya. Kalau yang ini kurangkan lagi yang ini bakal jadi rumah kita ini. Iya. Rumah kita berdua, berdua beda dari aja Pak. Ya, terserah ada rumah-rumah yang paling cakep. Ini kan rumah yang paling mahal sedunia ya, punya Mukesh Ambani. Harganya 2 miliar berapa tahun yang lalu Pak. Dan sekarang udah 3 miliar katanya. 3 miliar dari rumahnya kayak gitu. Kalau kita bilang ini wah banget ya, hebat banget, mobil kita juga tinggal kirim yang mana mau Pak. Kurang gede. Ustaz dari parkir Ustaz. Apa namanya pesawatnya juga supaya bisa landing di Kuningan. Kalau di surga ini kan nggak ada apa-apanya Pak. Apa yang kita lihat gambar tadi itu kan nggak ada apa-apanya. Karena hadis sahih Rasulullah menyatakan ya, atau hadis qudsi, ahdatul ibadiyah sholihin malah ainun ra'at malah udhun sami'at. Aku siapkan buat hamba-hambaku yang soleh yang tidak pernah surga, yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terbetik dalam hati. Yang tadi kan gambaran kemewahan rumah-rumah itu udah di padahal Sultan Hasan Abogia udah dengan sahih. Ini ada siapa udah dengan sahih, ini motornya masih udah dengan sahih. Ntar kita pakai motor yang lebih keren daripada itu semua. Kan Rasulullah kan bilang begitu. Berarti harganya berapa Pak? Kalau rumah-rumahnya Hasan Bolkiah itu Sultan Hasan Bolkiah berapa harganya? Maka rumah kita di surga lebih cakep dibanding rumah Hasan Bolkiah. Benar ya, itulah keimanan kita. Kan kita belum kesana. Mau kesana duluan biar laporan di sini. Ya, itulah keimanan kita Bu. Nah, kan larinya ke hadis ya, melalui ke hadis. Siapa yang bisa masuk ke surga? Ternyata yang bisa masuk surga adalah yang mau mengamalkan sunnahku. Dan selain muslim ya, udah muslim. Kalau non muslim kayak gimana? Dia langkahnya dua Pak. Masuk Islam dulu, baru sama dengan kita. Tapi kalau misalnya dia nggak muslim, mau jungkir balik baiknya gimana juga mau kalinya bersih, mau kotor bersih, tetap aja sama aja, nggak boleh dicobos. Iya Pak. Ya Allah, kalau beli susah banget saya ngomong. Ya Allah, itu susah banget Pak. Atau dunia tinggal 3 hari lagi. Apa namanya, teman-teman kan tahu semua undang saya di sini kan udah tahu saya siapa kan gitu. Tahu. Kata Rasulullah kan kita disuruh ini Bu, disuruh amalin sunnah. Kalau saya kita bilang gaji kita berapa? 10-20 juta. Harap pengen beli yang sama, kalau enggak sawerannya kanan kiri dan kenceng kan enggak dapat, Pak. Ini saweran kita apa? Saweran kita adalah sunnah. Sunnah dari mana? Sunnah kalau umpamanya Bambang Pamungkas, apa sih beda antara Bambang Pamungkas dengan Messi dengan Ronaldo? Bola mainnya sama, Pak. Lapangannya sama, 90 menit bolanya sama-sama bundar. Terus yang beda apa ya? Gaji Ronaldo berapa? Gaji Bapak Pamungkas 1 tahun cuma 1 miliar sekian. Terus kenapa Bapak Pamungkas gajinya cuma sekian? Karena mainnya di Persija. Coba pindahin Bapak Pamungkas main di Real Madrid. Gajinya kan akan jadi tinggi. Karena Real Madrid mampu untuk bayar. Karena bayar nanti mampu untuk beli rumah yang bagus. Nah, kita ini bermain atau bermuamalah dengan siapa? Dengan Allah. Allah yang punya apa? Ayah Allah kayaannya apa? Kayaannya adalah lillahi wa fis samawati wa ma fil ardh. Langit dan bumi. Allah mampu bayar kita berapa? Nah, saya sering ntar larinya ke hadis, Bu, ya. Jangan pulang dulu. Yeah. Ini saya minum ini, Bu. Minum ini bisa dapat $1,000, bisa enggak dapat apa-apa. Gara-gara minum ini. Nah, kita berapa kali minum? Enggak kerasa kita sehari bisa 10 kali minum. Berarti saya bisa dapat 1000 kali 10, Pak. $10,000 hanya dari belum dari makan, belum dari cara saya pakai sendal atau pakai sepatu, pakai pakaian, belum cara saya masuk ke WC, belum masuk ke WC, belum lagi amalan-amalan yang lain, yang poin-poinnya itu adalah pahala banget, dan pahalanya itu nilainya satu poinnya bisa sekian ratus dolar, bisa sekian ribu dolar. Sasaran kita adalah beli rumah yang harganya 5 triliun rupiah. Sasaran kita 500 triliun rupiah. Kalau kita nggak cuma ngandelin 20 juta doang, gimana nyampe nya? Di situ letak kepentingannya sunnah. Nah, walhasil kan kita harus mana sih sunnah Nabi? Sunnah Nabi ada di mana? Ada di hadis. Nah, karena itu kita bisa memahami bahwa talam tufikum amro ini aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang kalian tidak akan sesat kalau berpegang teguh kepada dua pusaka ini. Apaan? Quran dan hadis. Cuman kan enaknya megang Quran, kita pegang yang mana aja semuanya benar. Nyarinya gampang, bukanya cepat, tafsirnya banyak. Yang apa juga banyak. Yang sulit adalah bermain di hadis. Hadis tadi itu satu kitab aja, referensi awal ya, referensi asli. Kita belum ada yang tamat, apalagi kitab kedua, apalagi kitab yang ketiga, keempat, kelima. Berarti kan banyak banget hal-hal yang positif yang bisa menopang gaji kita tuh biar mampu untuk beli rumah yang 500 triliun yang mungkin kita gak aman. Itu dampak negatifnya, Bu. Aturan ibu mengamalkan sunnah sehari bisa dapat 10 ribu ya tadi ya, ibu bilang $10,000 dari minum doang lewat, Bu, sehari. Kalau sebulan berapa? Kalau setahun berapa? Kalau setahun kita hitung ini kan rumah pondok indah kebayar, Pak. 2-3 tahun rumah pondok indah kebayar. Kalau ada yang bayarin, saya mengamalkan sunnah segitu. Nah, Allah bayar atau enggak? Bayar. Allah mampu enggak bayar? Mampu. Tapi bayarnya kapan? Allah bayarnya ntar di akhirat. Nah, baik. di sini yang ilmu hadisnya. Nah, Bapak hadis sudah baca apa? Kalau misalnya nggak baca ini sebagai Bapak pernah nggak ngapalin hadis? Kalau Quran saya baca surat pasti ada yang nyambung. Enak itu saya yang dibilang orang yang mendalami hadis, jarang yang nyalain. Kalau misalnya orang yang ahli tafsir, ahli baca Quran itu salah banyak yang nyalain. Kalau ahli hadis enak Pak, gak ada yang nyalain Pak. Kenapa? Mereka belum pada buka kan gitu kan. Kita hanya baca Quran salah. Udah nyaut sebelah sana nyaut sebelah sana. Saya baca hadis salah. Insya Allah gak ada yang tahu. Baik. Nah, kan kita gini Bu, kita mau baca buat baca hadis tuh nih kita yang populer ya, Jadu Salihin, ada kitab yang populer lagi Sahih Bukhari, ada kitab yang populer juga namanya Arba'in Nawawi. Apa sih bedanya ya Arba'in Nawawi? Kita lihat aja Jadu Salihin. Kita buka satu kitab Jadu Salihin. Kan masuk ke ilmu hadis, Pak. Ini saya baca hadis yang ke yang pendek kan ada. Ya. Ini saya baca hadis kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghazatin. Faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum hasabahumul marad wa bariwayatin illa syarukukum fil hadri rawahu muslim. Ini kalau kita baca Riyadhus Shalihin. Kalau kita baca Sahih Bukhari, kita baca Sahih Bukhari. Ya. Qala hadatsana Umaydi wa huwa Abdullah ibn Zubair qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim al-Taimi annahu sami'a al-Qama ibn Waqqas alaihi yaqul sami'tu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu al mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Udah saya hadis sudah nyampe belum Pak? Belum nyampe. Hadisnya belum nyampe. Kalau saya baca Quran Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Zalikal Kitab La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin, udah nyampe belum? Langsung nyampe Bu. Kita buka halaman mana aja langsung nyampe. Ini kita buka Sahih Bukhari ya, sebagai standar kan, standarnya kan Sahih Bukhari. Ini tadi baca belum nyampe. Terus inama al-amalu binniyat wa inama likulli imrin ma nawa wa man kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yang jua fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Ini benar hadis. Jadi kalau kita mau belajar hadis pakai kitab yang asli, maka lama nyampe nya. Baca teh udah separuhnya baru nyampe. Baru nama lama lu punya. Bukan Sahih Muslim sama, bukan Sunan Tirmidzi sama, bukan Sunan. Tadi kok ibu apa namanya dari Solo kok enggak langsung set yang dari Solo ini kok langsung kita lihat Pak, kita lihat. Di sini ini kan karangan Imam Nawawi ya, Riyadhus Shalihin, yang buku yang paling populer di hadis adalah karangan Riyadhus Shalihin. Itu paling populer. Sahih Bukhari kalah populernya. Di Jakarta umumnya kita ambil 100 masjid yang belajar hadis, yang ngaji kitab hadis. Insya Allah 99 masjid bacanya kitab Riyadhus Shalihin, hanya satu masjid yang baca Sahih Bukhari. Itu hanya satu masjid baca Sahih Bukhari. Imam Nawawi meninggalnya berapa? 676. Nah, kita lihat di apa namanya di Sahih Bukhari. Kita dari di awal tahun berapa beliau meninggal? 156, hidupnya 194. Jadi di zaman penulisan hadis itu orang menulis hadis pakai sanad. Orang di zaman setelah tahun 500-an orang menulis tidak lagi pakai sanad. Nah, Bapak nih dari dua buku ini mau baca yang mana? Enakan baca yang mana? Pasti semuanya milih Riyadhus Shalihin. Tadi kan kita bilang 100 masjid 99 baca Riyadhus Shalihin. Kenapa kayak begitu? Panjang banget lo nyampe-nyampe ya, gitu kan. Lo nyampe-nyampe baru udah lama baru nyampe. Orang baca sanadnya dulu baru masuk ke matan. Nah, ada perbedaannya. Orang mau mengkaji hadis, kalau orang yang belajar hadis kayak saya ini bacanya enggak boleh dari Shalihin, Bu. Ini bacanya harus Shalih Bukhari. Tapi kalau misalnya orang mengamalkan hadis, kalau ibu mesin-mesin itu kan mengamalkan bukan mengkaji. Untuk dikerjain itu enakan baca Riyadhus Shalihin. Kenapa? Langsung an Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ngamal. Yang ini panjang. Terus kalau di sini kita akan lihat hadisnya. Setiap hadis yang di sini akan ada itu di awalnya agak sedikit bahasanya mungkin agak sedikit susah dipahami. Di sini kan ada hadisnya muttafaqun alaih wal adalatul Bukhari. Muttafaqun alaih rawahu Muslim. Di sini rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. Kalau baca di Sahih Bukhari agak ada rawahul Bukhari, agak ada rawahu Muslim. Itu perbedaannya. Kalau yang ini dikatakan bukan kitab asli, dari Sol ini bukan kitab asli. Kalau yang di sini yang Sahih Bukhari itu kitab asli sini, yang ini kitab asli. Kenapa kitab asli? Ngeriwayatinnya dari dia sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa panjang tergantung dari tahun berapa dia meninggal. Imam Malik gurunya Imam Bukhari PPK. Karena meninggalnya 197. Imam Bukhari 256, hampir setahun ya, hampir 80 tahun bedanya. Berarti banyak. Kalau baca riwayatnya apa namanya kitab hadisnya Imam Malik itu cepat bacanya Pak. Nyampe. Kalau yang ini bacanya lama. Karena jaraknya dan lama, jaraknya panjang. Nah, ketika orang baca hadis, kalau baca hadis, berarti kan unsur hadis itu ada dua. Ini kita lihat di sini. Pengertian hadis. Hadis itu adalah semua yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataannya, perbuatannya, persetujuannya, sifat baginda, juga yang dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Ini harus ingat ya, bahwa yang ke sahabat dan tabi'in juga dibilang hadis. Jadi sumber hadis ada berapa? Ada Rasulullah, ada sahabat, ada ini hadis. Kalau kita baca Sahih Bukhari ketemu semua nih. Yang mentok nyampe sahabat ada, yang mentok nyampe tabiin ada, mayoritasnya nyampe Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bedanya? Bedanya penamaan aja tetap. Ada yang namanya kabar, ada yang asar, ada yang sunnah, ada yang hadis. Ini sinonim hadis. Terus kalau kita lihat sumbernya berarti sumber hadis ada Rasulullah, cuma namanya beda Pak. Kalau dari Rasulullah dibilang hadis marfu, kalau dari sahabat dibilang hadis marfu, dibilang tabiin dibilang hadis maktu. Istilahnya kan beda. Hadis marfu ya yang dari sahabat gimana maksudnya? Ini hadis marfu adalah hadis yang beritanya disandarkan kepada sahabat saja. Sahabat, siapa yang sahabat? Sahabat. sahabat adalah sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan mukmin dan meninggal dalam keadaan mukmin. Nah, ini sahabat Nabi. Jadi di Sahih Bukhari ada yang sampai sahabat doang, banyak ada. Banyak hadis yang datang sampai sahabat. Itu hadis namanya, dalam ilmu hadis namanya hadis. Nanti tinggal kedudukannya, ada yang kedudukannya kalau sampai Rasulullah bukan validitasnya akan tapi otoritasnya. Punya nilai hukum yang tinggi. Kalau sampai ke tabi'in punya nilai hukum yang lebih rendah. Sampai sahabat lebih rendah, ke tabi'in lebih rendah lagi. Kalau bahasa kita ada UUD, ada BP, ada Kepres, ada apalah gitu yang rekomen ya dan seterusnya. Nah, kita harus melihat di sini kan. Kita lihat unsur ya, yang harus kita lihat ya, unsur hadis. Jadi hadis itu unsurnya ada dua, Pak. Ada sanad, ada matan. Ini kalau kita baca kitab yang asli. Tapi kalau kita baca kitab yang tidak asli, maksudnya tidak asli bukan palsu ya, adalah cuma nukil, cuma ngumpulin, tidak meriwayatkan, akan tapi mengumpulkan. Bulughul Maram itu mengumpulkan hadis, menyusunnya. Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi itu mengumpulkan. Kalau Sahih Bukhari meriwayatkan. Jadi enggak ada ceritanya hadisnya rawahu siapa? Rawahu Nawawi. Enggak ada. Ada rawahul Bukhari. Nah, kalau kita baca Bukhari kagak ada rawahu. Adanya adalah ada sana dari. Ini surah sanadnya. Ini hadis nama amal binniat deh. Ini hadis nama amal dari Imam Bukhari ke Umayyi ke Sufyan ke Yahya ibn Sa'id ke Muhammad ibn Ismail Ibrahim ke Al-Romah, Al-Romah ke Umar ke Rasulullah SAW. Nah kalau kita belajar hadis, makanya tadi saya bilang berat. Yang kita lihat itu yang ini Pak. Ini. Jadi kalau orang belajar hadis, yang dipelajari adalah sanadnya. Iya. Yeah. Kalau orang belajar fikih, yang dilihat adalah matannya. Nah, ini matannya. Ini belajar fikih hadis. Ya, ini pikiran innamal a'malu binniyat. Ini matan namanya dalam istilah ilmu hadis. Terus apa perbedaannya? Kalau yang ini gunanya adalah untuk mengetahui keabsahan hadis. Validitas hadisnya ada di sini. Nah, kalau di sini untuk manfaat atau penggunaan pesan. Nah, penggunaan pesannya. Rasulullah bilang apa? Sholat begini-begini, laksanain. Nanti yang di sini nih, kalau misalnya kita mengkaji di sini, yang ada adalah halal, haram, mubah, wajib, dan seterusnya. Kalau kita baca di sini, ntar nih kajiannya adalah sahih, dhaif, marfu, mutasil, munqati, terputus, nyambung dan sebagainya. Ada yang mutawatir, hadisnya ahad, ada yang masuk. Nah ini kelihatannya dari barisan. Susahan mana? Nah, susahan ini, jauh lebih susah ini dibang. Ini diperlukan. Kalau yang ini diperlukan logika, otak yang diperlukan. Kalau yang ini diperlukan apalan. Apalannya kayak gimana? Ini gurunya Imam Bukhari, ini gurunya. Ini nggak pernah ketemu di sini. Kalau ini salah sebut ke sini, salah. Ini ke sini. Terus yang ke sini. Kalau ada yang belok dikit, udah salah. Ini gurunya Imam Bukhari, ini kapan ketemu Imam beliau? Ngajinya kapan? Ini ngaji kapan? Sufyan rumahnya di mana? Tempatnya di mana? Ya. Jujur atau enggak? Pernah selingkuh atau enggak? Iya kalau mereka kan enggak, kalau enggak baru. yang diuji apaan ya, kan yang diuji adalah kredibilitasnya. Kita unsur ini pembagiannya. Nah, ini pembagian jadi banyak tuh karena ilmunya jadi banyak yang paling kita ini penisbahannya, kita beri penisbahan, sumber penisbahan. Hadis itu ada yang bilang, ada yang dari Allah namanya hadis qudsi. Yang dari Nabi dibilang hadis marfu, dari sahabat dibilang mauquf, dari tabi'in dibilang maktub. Semuanya hadis, Pak. Yang ini hadis, ini juga hadis. Jadi bukan dari Rasulullah doang, kan tadi kita bilang sumber hadis jadi ada tiga. Ini kenapa? Jadi ada empat. Ini dalam ilmu hadis awal ini gak termasuk. Ini bagian dari sini. Karena ini gak mungkin kecuali lewat sini. Kalau lihat ada satu yang hilang. Nah, ini kan ada satu yang hilang. Ini berdasarkan sumber penisbahan. Kalau berdasarkan yang paling populer, ini berdasarkan kekuatan. Ini pembagian paling populer. Pembagiannya ada yang sohi, ada yang hasan, dan mautuh. Sohi artinya apa? Ini benar dari Rasulullah SAW. Kalau hasan baik, artinya kemungkinannya benar. Kalau baik, kemungkinannya makin rendah, Pak. Kalau kita nilai ya, kalau yang sohi itu bukan 100, Pak. Yang sohi itu adalah 9,9 dari 8 sampai 9,9. Itu yang sohi. Kalau yang hasan 6,7. 6,7 kalau dhaif sampai 5,4,5. Kalau yang palsu 0,1,2. Itu kemungkinannya. Orang bilang hadis sohi kriterianya apa sih? Kenapa sih dibilang hadis sohi? Ini dia Pak persyaratannya. Itu bagi bahasa Arab di penduduk Indonesia. Rawinya bersifat adil. Rawinya adil, apa nantinya adil? Agamanya, akidahnya lempeng. Akidahnya lempeng, terus syariatnya juga lempeng. Itu baru namanya adil. Ini maaf nih, zaman dulu yang nyembori orang kencing berdiri itu hadisnya sohi. Riwayatnya enggak sohi. Orang nangkep ayam pakai beras itu enggak. Kenapa yang nangkep ayam pakai beras enggak boleh? Karena dianggap sudah menipu. Orang menangkep ayam kasih beras gitu. Habis itu ditangkep. Nah, itu namanya orang itu enggak adil. Kenapa? Udah nipu ayam. Walaupun cuma nipu ayam, berdampak pada kredibilitas pribadinya. Nah, ini kalau misalnya ini nih, kita nih yang di Indonesia yang sekarang nih udah enggak ada kali, udah susah banget orang yang masuk kategori sempurna ingatannya. Ingatannya, Pak, tadi Pak kita bilang Sahih Bukhari. Bapak berapa hari butuh menghafal hadis satu lembar doang, Pak? Berapa lama Bapak perlu hadisnya, Pak? Yang enggak nyasar ya. Enggak nyasar, maksudnya nyasar itu adalah ngapal Abdullah dulu atau Umar dulu. Iya. Nah, ini ntar kan iya. Ini tabi'in atau sahabat? Nah, ini gurunya atau muridnya? Yang ini nama Abdullah kan ini banyak banget Abdullah banyak banget. Kan ada Abdullah jelek, ada Abdullah cakep, ada Abdullah hebat. Nah, ini Abdullah yang mana, Pak? Ini Abdullah yang apalnya kitab apaan? Kalau dia kitab yang mana nggak apal dia. Kalau yang kitab ini baru apal. Susah Pak ngapalin kayak gitu kok. dan orang-orang yang belajar hadis itu lebih banyak ya. Saya waktu ngambil hadis tuh nggak pernah ngapalin hadis, Pak. Nggak pernah ngapalin innamal a'malu binniyat. Saya ngapalin ini muridnya siapa, ini muridnya siapa, tempatnya siapa, rumahnya di mana. Itu yang saya suka ngapalin. Ini geng mana, ini orang mana. Orang masing-masing itu orang punya karakter, Pak. Kalau dari Kufah karakternya begini, kalau dari Basra begini, kalau dari Damaskus, dari Yaman begini karakternya. Ntar bahasanya kayak begini. Ini orang begini larinya ke sini. Kalau orang mana umpamanya ya, orang mana anak-anak kampung mana, ini enggak ada yang sekolah madrasah, semuanya anak SD. Anak kampung mana enggak ada yang sekolah SD, semuanya anak madrasah. Nah, itu kan kalau harus mengenal karakternya kayak begitu. Jadi enggak enak dong belajar hadis. Bapak sekalian, di semua negara peminat dari ilmu hadis adalah peminat yang paling kecil. Semua. Di sini saya sering banget kedatangan tamu di pusat kajian hadis. Kemarin pun baru beberapa bulan yang lalu kita seminar dosen-dosen hadis seluruh Indonesia. Keluhannya apaan? Ustaz, di tempat kami peminatnya minim. Kenapa? Karena pertama susah, kedua pada masa depannya suram. Siapa yang orang yang mau diajarin ilmu hadis? Di sini saya yakin ya, kalau saya diminta untuk ngajarin ilmu hadis, cukup 3 pertemuan, pertemuan keempatnya bubar. Yakin, Pak? Kenapa kok bubar? Agar yang mau. Buat apaan? Apa namanya ngapalin gurunya siapa, muridnya siapa, nongkrongnya di mana, hanya di mana, buat apaan? Itu kan jadi tapi kalau orang paling demen adalah belajar hadisnya, bukan ilmunya. Kalau sanad kan ilmu jadinya tuh. Kalau matan ntar kan jadi fikihnya, hadisnya. Kalau hadisnya semuanya insyaallah betah belajar hadis. Dan enaknya lagi, Pak, belajar hadis tuh kayak orang yang sudah bikin punya peta mau main apaan. Tadi kan tadi Bapak ya bilang semuanya punya dosa dan semuanya insya Allah kalau nggak ngerapiin diri akan masuk neraka. Begitu kan, Pak? Bukan saya yang bilang, tadi kan pengakuan. Tadi kan semuanya bilang punya dosa dan dosanya semuanya nggak ada kecil. Semuanya pada banyak dosanya. Kalau nggak dirapiin kan berarti kan kemungkinannya semuanya masuk neraka. Cuma dosanya doang. Enggak, saya bukannya. Saya juga kalau nggak saya rapiin juga masuk neraka, sama aja, Pak. Kan kita cuma rapiin. Rapiinnya pakai apaan? Berarti nyucinya pakai Rinso, pakai sabun B29 atau pakai dulu arang itu apa yang abu gosok? Pakai apa kan gitu, Pak? Nah, itu Rasulullah yang ngajarin tadi, Pak. Rasulullah ngajarin. Jadi nikmatnya belajar hadis tuh kayak kita semuanya kita udah baca, Pak. Kunci-kuncinya tuh ada. Ini bukannya pakai ini. Ini solusinya. Itu enaknya belajar dan ilmu yang paling pintar siapa di dunia? Ya Rasulullah. Kenapa kok paling pintar? Pertama paham Al-Qur'an, yang kedua omayatiku adalah semua omongannya adalah wahyu. Yang wahyu yang ngajarin siapa kan gitu kan, Pak? Yang ngajarin kan adalah yang menciptakan langit dan itu enaknya belajar masa depan suramnya. Saya hampir cerita agak sedikit, bukan menyombongkan diri ya, berikan semangat. Saya bilang saya udah ke 37 negara, Pak, diundang ke luar negeri, hampir tiap tahun diundang ke luar negeri. Yang saya jadi apa? Satu doang, Pak, hadis doang. saya ngajar di 15 pasca sarjana di Indonesia, ngajar di 15 pasca sarjana yang saya ajarin apa? Betul? Ada yang saya ngajar di sini, saya bilang saya ngajar di tempat yang paling elit dan di tempat yang paling biasa. Tempat yang paling serem, KPK saya sudah 5 tahun Pak ngajar di KPK. Di Istiqlal yang paling gengsinya paling tinggi, saya sudah 4 tahun atau 5 tahun. Masuk tahun kelima. Di BI saya ngajar, di Lantai ngajar, di Atin ngajar, di Sunda Kelapa ngajar. Yang diajar apa? Satu doang. Hadis. Berarti masa depan lagi hadis enggak suram dong. Alhamdulillah enggak. Enggak suram. Kenapa kok enggak suram? Kalau kita paham hadis itu apaan. Hadis itu apaan. Kalau kita enggak paham hadis itu apaan, ya seolah-olah orang enggak butuh hadis. Ketika dia tahu hadis itu apa, terus hadis itu isinya apa aja, dia akan mencari hadis. Mencari hadis. Nah, hasilnya apa? Kan hasilnya hadis itu jadi solusi. Solusi kita semuanya. Dan setiap kali ngaji di manapun juga, saya selalu ajak orang untuk di akhirnya Pak ya, di akhirnya saya akan ngajak orang untuk baca Sayyidul Istighfar. Ini adalah saya banget. Sayyidul Istighfar sama raditu billahi rabbah. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin Rasulullah. Kan Rasulullah gini ya. Sebelum tidur Rasulullah bilang sama sahabatnya, pada sahabatku, supaya kita agak gampangan masuk surga, agak lancar masuk surga, sebaiknya sebelum tidur pada hatamin pada baca sepertiga Al-Quran. Jangan sampai enggak. Yang namanya sahabat itu kan, kalau Rasulullah udah ngajarin, itu samina wa ta'ala dan laksanakan. Karena mau laksanakan, bengong semua. Gimana kami baca Quran sebelum tidur sepertiga? Kalau ibu disuruh baca sepertiga sebelum tidur, kira-kira itu berapa? Kaget tidur. Kalau yang cepat juga paling yang cepat, Pak, yang cepat itu juga empat belum selesai. Kata Rasulullah sengaja bangun masuk ke dalam. Ketika sahabat udah pada bingung, saling bingung, mau ngamalin salah, mau ngamalin kaget tidur. Akhirnya Rasulullah keluar. Keluar apa yang kata Rasulullah? Bukankah kalian tahu bahwa qul huwallahu ahad sepertiga Quran? Bacaannya qul huwallahu ahad sama dengan sepertiga Quran. Saya tiap tahun Pak diajak orang pergi umrah. Pergi umrah atau pergi haji. Selalu saya ngajarin. Ya, kita pas awam kita hatamin Quran. Tanpa bingung Pak. Kita hatamin Quran. Hatamin Quran Ustaz Pak awam. Iya, kan banyak tuh orang pegang gituan dengan Quran. Silakan ya nanti orang terutama bulan Ramadan banyak banget orang yang tahu di atas pegang Quran, mengharapkan hatam Quran sambil tawaf. Saya lebih keren Pak. Satu kali tawaf bisa hatam Quran. Baca kulhu lagi. Tiga baca kulhu seperti kali tiga satu kan gitu. Atau hatam Quran. Ya, terus ini yang tadi kita bilang kita akan masuk neraka Pak ya karena kita dosa kita. Dan Rasulullah bilang gini, Sayyidul Istighfar, orang yang baca Sayyidul Istighfar dengan satu syarat, penuh keyakinan. Ketika penuh keyakinan dia tahu artinya Pak. Dia tahu artinya dan dia sadar bahwa yang diucapin itu adalah benar. Di sini benarnya apaan? Benar banyak dosa, benar hamba Allah, benar harusnya enggak banyak dosa. Harusnya kita taat patuh, tapi kita nakal terus, masih ada nyenggol kanan dan nyenggol kiri. Kita maaf. Dan kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada tempat yang lain bisa maafin, ada ke tempat yang lain. Cuma kagak karena kagak ada. Ada cuma di situ. Apa yang tahu dari dzunuba ila dan sebenarnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali ini kita baca. Apa kata Rasulullah, orang yang baca ini di ginari nih, di petang hari habis maghrib atau menjelang maghrib, dengan penuh keyakinan dia meninggal sebelum matahari terbit, maka dia termasuk ahli surga. Bagi yang bacanya pagi hari, sama syaratnya, dia meninggal sebelum matahari tenggelam, maka dia termasuk ahli surga. Baca begini ya, tiap hari baca, ada dampaknya kan? Masa iya sih, yang kita ucapin gak ada dampaknya. Kalau kita banyak dosa, kan disentil, baca habis ini, sentil, sentil, sentil, artinya bener lu udah taubat gitu, bener lu udah taubat. Masa ini, habis itu, ini kan untuk menghapuskan dosa kan? Jaminannya kan dengan Rasulullah. Kita baca raditu billahi robbah. Apa utama raditu billahi robbah? Lagi-lagi kata hadis, kata Rasulullah SAW, orang yang sore hari, yang lainnya pagi dan sore, baca raditu billahi robbah 3 kali. 3 kali karena hakon Allahi ayyubiyam, maka Allah pasti meridhoinya. Jadi bahasa Betawinya, kita jual Allah, kita jual ya dong, kita dengan diklir ya, ya Allah aku redho, aku redho. Allah kan nanya, benar ente redho, benar Islam agama ente, benar Muhammad ini, benar nih, benar buktikan tanggal 15. Nah, iya, itu raditu billahi robbah. Kenapa Allah ya ayam? Pak, kalau kita pahami tadi yang putra surga dan neraka, kita pahami konsep redho, kita baru paham ya bahwa redho itu nilainya unlimited. Red, ngajar yang tanda tangan duit kita pak. Gubernur, deputi senior gubernur itu punya pengajian khusus mereka buat kalangan mereka. Saya bilang mungkin bapak-bapak semuanya kan tukang hitung duit ya, tukang hitung duit. Terus saya punya duit nih pak, saya punya duit 1 miliar. Nah di dekat rumah deputi itu di Kebayoran ini harganya berapa rumah di sini pak? 50 miliaran lah, 50 miliar. Kalau saya punya duit 1 miliar, bisa nggak punya saya punya rumah di daerah sini? Semuanya pada bilang nggak bisa dong. Mau diskon 50% nggak bisa, diskon 70% nggak bisa. Uang duitnya cuma 1 miliar. Nah, pakai konsep redho bisa. Pakai konsep redho bisa. Kalau yang punya yang bilang, ya Ustaz yang beli buat pengajian udah dah, apa beda? Selesai kan? Kalau masa dengan mereka kan selesai. Ibu yang udah nikah, mudah-mudahan semuanya udah nikah. Amin. Yang udah nikah, maharnya berapa bu? Kalau boleh tahu? Seperangkat alat sholat. Pernah beli seperangkat alat sholat? Malah saya bukan gitu kan. Nah, itu ini cerita apa emas, tentang emas saja pak dalam aja kan duitnya 2.225 kan kita lahirnya tanggal 25, bohongin pak 2.225 ditak apa pe gitu 2.225 rupiah alasannya adalah karena tanggal lahir kita kan gitu kan rupiah lah rupiah. Nah, itu kan bapak mahalnya 5 juta, 10 juta kan begitu kan. Emang harga ibu cuma 5 juta? Iya kan? Maunya kenapa? Karena redho. Karena redho, harga ibu kan miliaran. Tapi mau dibayar 5 perangkat alat yang sama. Entah alasannya cinta lah, alasannya udah cocok lah, alasannya itu kan bahasa-bahasa redho pak. Redho karena cocok, redho karena cinta, redho karena ganteng, redho karena tajir. Iya kan? Nah Allah tuh redho dengan amal kita. Amal kita apaan? wah ini sholat duhanya cakep, Allah reda. Wah ini sedekahnya cakep, Allah reda. Wah ini Allah reda. Wah bilang dulu paslon kayak gitu. Allah Allah reda. Jadi kan Allah reda itu tapi Allah marah juga. Allah marah pakai apa? Ya, yang dia nggak senang. Yang dia nggak senang apaan? Menyekutukan Allah. Mau kata orang yang kayak gimana pun juga, kalau udah kena penyakit menyekutukan, habis. Mau kata orang yang baik, mau kata orangnya dermawan, mau kata orangnya apaan juga, kalau dia udah menyekutukan Allah, kok gitu sih? Kok kenapa kebaikannya gak dinilai? Yang punya pahala siapa? Yang punya surga siapa? Allah baiknya kan udah bikin undang-undang, Pak. Undang-undangnya Allah adalah yang beriman dikasih reward, yang gak beriman dikasih azab. Selanjutnya terserah Anda. Kan gitu kan, mau beriman silakan. Waman sahab faliyubin, waman sahab faliyakur. Yang mau mu'min silakan, mau kafir silakan, tapi resiko tanggung sendiri. Ini siapa yang ngajarin? Rasulullah. Harus kita amalin gak? Sebelum kita ngamalin, kita tanya dulu hadisnya sahih gak? Benar gak dari Rasulullah? Nah, itu baru kita pakai ilmu hadis. Kalau hadisnya palsu, ngapain? Hadis palsu banyak atau enggak? Banyak banget di Indonesia. Di sertifikasi saya kan itu, Pak, tentang hadis palsu yang ada dalam kitab Turunul Nasihin, dan kitab Turunul Nasihin itu sangat populer di Indonesia. Salah satu yang paling populer adalah barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka akan diampuni akan dihindari jasadnya dari api gembira doang, Pak. Logis gak kalau gembira dalam cari hadis ya, Pak, cari di Sahih Bukhari nggak ada, Sahih Muslim nggak ada, Sahih Tirmidzi nggak ada, kitab ini kitab itu nggak ada. Nah, hadisnya nggak pernah turun dari langit, Pak. Hadis kan lewat riwayat ya, nggak muncul dengan sendirinya. Nah, riwayat siapa yang riwayat? Kagak ada yang riwayat. Nah, kalau kagak ada yang riwayat, ya nggak bisa dikatakan sahih. Berarti hadisnya harus ditolak. Kalau misalnya itu di udah kita pasang rasanya tidak sebagai rasa gembira dengan datang Ramadan, udah beli baju lebaran aja, kan udah gembira, berarti kita nggak usah puasa, Pak. Kenapa cukup dengan gembira? Kan udah nggak usah neraka. Nah, ternyata hadisnya nggak ada perawinya. Kalau nggak ada perawinya, ngapain? Berarti kita gak gembira dengan Allah. Kita gembiranya untuk diamalkan, Pak. Bukan untuk digembira dengan perasaan tanpa mengamalkan. Terus yang gak enaknya saya ngajak Bapak dan Ibu sekalian, ini hadiah yang bagus banget. Maksudnya apaan? Kita akan Ibu bawa pulang berkat yang banyak banget kalau kita baca 3 kali baru pulang. Kalau kita belum baca itu 3 kali itu sudah pulang, seolah-olah ada yang hilang. Dan ini kita besok baca lagi, besok malam baca lagi, terus sampai ketemu ajal kita baca terus. Menjadi wiridan kita. Kenapa kita ngamalin? Yang ngajarin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Ustadz yang ngajarin. Kalau Ustadz yang ngajarin gak ada rawahunya, Pak. Kalau ini kan rawahul Bukhari, yang itu rawahul Tirmidzi, kan berarti kan Rasulullah yang ngajarin, Pak. Kalau kita yang ngajarin, ulama yang ngajarin gak ada rawahunya. Ini kan sadaran kita kan kepada Rasulullah. Baik, kita baca dulu, Pak, ya. 3 kali, mudah-mudahan dengan kita baca 3 kali dosa-dosa kita yang banyak tadi itu, bukan saya bilang yang ngaku tadi kan, saya termasuk saya, Pak, dosanya banyak, Allah ampuni dosa kita, terus kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim dengan segala kekurangan yang ada sama kita, Allah masih mau memberikan redoinya. Kalau udah Allah redoin, Pak, pelacur kasih minum anjing, masuk surga. Kisahnya kan populer kan, yang ada seorang pelacur belum berbuat amal banyak, kerjanya adalah dosa. Tahu-tahu di satu kasus, di satu kejadian, dia ngasih minum anjing yang kehausan. Dia kehausan, dia ketemu ayat, dikasih ke anjing juga, Allah redha, Allah masukin dia ke surga. Ingat kisah orang yang bunuh 99, tambahin lagi satu, belum ngapa-ngapain, Pak, baru nyari guru doang ya, belum nyampe ke tempat, udah meninggal, Allah redha, Allah masukin ke surga. Nah, kita kan cari redha-nya Allah. Jadi salah satunya, Pak, salah satu bentuknya adalah dengan baca begitu bilang kita baca sama-sama tiga kali. Dan ini, Pak, nggak boleh, bukan caranya untuk diaminin. Ini caranya lah diakuin, bukan di amin. Nggak usah diaminin, Pak. Ini apa? Diucapin. Mari. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma sabaqtu a'udzu bika min syarri ma sanantu a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ika wa ika fasabtu a'udzu bika min syarri ma sanantu a'udzu bika min ghalaya wa a'udzu bika min fadlika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa ika fasabtu a'udzu bika min syarri ma sanantu a'udzu bika min ghalaya wa aqulu laka dhambi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kita mau belajar hadis itu pakai pakai yang mana, Pak? Ini pakai ini di terusin ya, ilmu hadis ini di terusin mulai dari hadis yang mulai sempurna ingatannya tadi itu nama-nama orangnya. Harus ingat, nggak boleh salah, dan sananya nyambung sampai ke Rasulullah. Dan yang kedua, tidak ada terhindar dari hilang atau cacat. Nah, bahasanya kan yang B itu, yang A itu dokter umum, yang D dokter spesialis. Semua kita mungkin kalau dokter umum lulus semua, Pak, sehat. Tapi kalau dokter spesialis matanya sedang minus, kupingnya udah, giginya udah, bla bla bla, dia semuanya udah ada penyakitnya kalau semua. Nah, begitu juga dengan terhindar dari cacat. Ini udah spesialis, Pak, yang kunci. Nah, yang terakhir tidak dianggap tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Nah, tadi saya ada diskusi. Ini pun kita mau belajar sanadnya atau mau belajar matannya. Nah, matanya kan, Pak, ya, enggak sanadnya. Nah, ini susah kalau kita mau belajar sanadnya. Tapi sekali-kali ngelihat ya, soalnya itu kayak gimana sih? Terus sekali-kali senggol sana, ntar 5 menit baru masuk lagi ke matan. Kalau terus-terusan ke sana, insya Allah kan entah. Nah nanti kan kita mau makan, mau makan mau kita kasri atau mau kita kumpulan. Kalau kita kasri panjang bacanya, panjang bacanya. Cuman enaknya apa kalau kita kasri berkahnya ketika nama ulama itu disebutin, maka turun rahmatnya, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau umpamanya kita mau kita kumpulan kitab yang sedang, kitab yang gampang, atau mau kitab yang sulit. Nanti kitabnya Pak, kitab-kitab hadis itu, Bapak mau baca kitab ini atau kitab itu, Bapak mau pinter atau mau baik, pilihannya itu mau pinter atau mau baik. Baik baca kitab akhlak. Riyadhus Shalihin adalah pilihan yang paling tepat. Nah, kalau mau pinter, pinter dasar atau pinter lanjutan? Ya, pinter dasar Arba'in Nawawi dasar. Pinter lanjutan Bulughul Maram. Enggak enaknya baca Bulughul Maram. Kita baca Bulughul Maram belum tentu baik. Kita baca Riyadhus Shalihin belum tentu pinter. Tapi dari baik sama kayak ngaji ya, ngaji yang mahal gitu gak bakal pinter, percaya saya, tapi insya Allah baik. Ngaji sama Pak Quraish belum tentu baik, tapi mungkin pinter. Jadi gimana dong Ustaz, ngaji dua-duanya akhir kita ngaji sama Pak Quraish juga kita ngaji masing-masing orang pilih kuliahan ya, tapi itu juga dengan kitab-kitab hadis Pak. Kalau kita mau misalnya kita baca Bulughul Maram aja, Bulughul Maram aja, siap-siap untuk begini ya, boleh ya, boleh ya, kok begini gitu, begitu, karena kan di hadis wudunya ada cara satu ada, cara dua ada, cara tiga juga ada. Sementaranya kan kita belajar kan cuma satu doang. Atau modal doang, udah. Nanti juga ketika kita belajar bulu-buluan, ternyata cara yang saya lakukan selama ini ada yang lebih afdol ya. Bukan ini yang afdol, tapi ada yang lebih afdol. Siap-siap untuk menerima perbedaan. Itu kalau kita mau belajar bulu-bulu, tinggal bapak-bapak. Mau mulai atau mau baik atau mau pintar, tiga-tiganya baca kitabnya tiga, siap-siap gitu kan, baca kitab tiga. Saya ikut kalau yang kayak di sini di Sunda Kelapa, saya pilihnya adalah kitab karangan saya sendiri Pak, tiga. Tapi kita pikir adalah hadis tentang zikir. Kenapa harus pilih itu? Karena kita tahu bahwa kelemahan kita ini orang-orang sekarang ini ibadahnya dikit banget Pak. Cuman ada yang Allah, karena kerjaan kita pulang di berada di pelabuhan pada belum pada pulang. Kita jam 10 baru pulang, besok pagi jam 6 udah jalan. Banyak banget hal-hal yang kita lewatin kan Pak. Harus ditutup dengan apa? Dengan amalan yang tidak kenal waktu, tidak kenal ruang, tidak kenal bilang. Apa itu? Zikir. Zikir yang enak apa? Zikir yang enak bacanya hadis. Kalau kita baca hadisnya kan kita tahu Pak, oh ini sahih, amalin ah, pahalanya gede, amalin ah. Kayak tadi tuh yang saya bilang, saya tahu bahwa Roditu Billahi Robba itu amalnya kayak gitu, saya sabar terus Pak. Amalnya itu Roditu Billahi Robba. Begitu juga Sayyidul Istighfar. Begitu juga Kulhu. Amalnya aja. Jadi terpulang kepada Bapak dan ibu mau kemana, mau kemana, nanti ntar kita juga ikutin. Mungkin ini saya tak tahu waktunya pak. Ya, tanya silakan. Boleh. Ya, silakan. Tes. Ada beberapa hadis yang dinilai palsu, tapi sedikit. Kalau baca cerita Tabarani itu ada yang sahih, ada yang hasan, banyak yang dhaif, banyak juga yang palsu. Lah kok ulama hadis ada yang palsu? Bapak sekalian, saya bilang begini. Tadi saya baca tadi dengar teman saya Mabu, si Ahmad, teman saya namanya si Dani. Kalau nggak ada yang manggil Dani, dia tuh kau bohong habis tuh. Nah, dia bilang besok ada. Nah, besok katanya demo boleh dari Monas jalan ke. Ya. Terus bapak percaya, ibu percaya, ibu nungguin mana ada demo. Ternyata nggak ada demo ya, nggak ada demo. Itu yang salah bapak tuh saya. Yang urusan nih tukang tipu itu yang salah saya atau bapak? Saya nggak salah pak, yang salah adalah bapak. Kan saya bilang tadi saya dengar cerita dari si Dani yang tukang bohong. Nah, bilang besok ada demo, ternyata besok nggak ada demo, bawa ibu dan tungguin atau nggak ada demo, salahnya adalah ibu. Nah, ulama-ulama hadis sudah bilang, saya dari si Ono ya, saya dari Ono dari sebulan. Ini sebulan itu bohong. Maka hadisnya jadi doif atau jadi palsu. Yang ini bisa dipercaya atau bisa dipercaya dan enggak. Berarti hadisnya kan doif. Yang salah adalah kita nih, kita enggak paham bahasa-bahasa isyarat yang dikatakan tadi. Nah, walhasil ada ulama yang nilai ini sahih, ini doif, ini sahih, ini doif. Kenapa kok Imam Nawawi ukurin jadi standar? Beliau memilah yang di Riyadhus Shalihin saya nggak mau pakai kecuali yang bisa dijadikan dalil. Akhirnya nggak diselektif tuh. Ada hadis cakep banget, sahih atau nggak sahih? Buang. Beliau nggak mau masukin ke Riyadhus Shalihin. Ya, akibatnya orang terima semuanya. Jadi kalau kita umpamanya dapat bros keset, ini hadis bagus banget. Pertanyaannya rawinya siapa? Gak ada rawinya, saya atau tidak? Gak tahu saya atau tidak. Rawinya siapa? Nah, rawi itu pak, itu indikasi awal. Bapak HP-nya apaan? Samsung. Udah tahuan pak. Bapaknya apa? HP-nya apaan? Oppo. Tawan juga. Nah, oh, HP-nya apaan? Apa namanya? Kan udah ketahuan, Pak. Apple udah punya standar, Samsung punya standar. Begitu juga Bukhari punya standar, ini punya standar. Apa mereka-mereka? Enggak, mereka udah jujur, Pak. kejujurannya adalah bilang begini dan begitunya, dari siapa dan siapanya bilang. Speknya udah dikasih tahu gitu. Speknya satu, semuanya bapak beli HP, ini nggak bisa internetan gitu. Tidak ada speknya. Bapak beli, bapak komplain, ini kok nggak bisa internet? Yang salah siapa? Bapak yang salah. Wong ada penjelasan nggak bisa internet? Itu bu, jadinya. Silakan. Yang ada lagi. Ya. Gimana kita menyikapinya gitu ya? Nah, ini gini pak, ada hadis ya Allah, itu kan semuanya kan dikit dan ya Allah, Tuhan yang tidak Tuhan semesta alam gitu. Tuhan pencipta semua makhluk termasuk semut dan termasuk apa namanya macan dan singa, itu ada hadis ya? Ada hadis, boleh nggak? Kalau orang Jawa banyak salawatnya kan nggak ada hadis mah kan pujian kepada Allah kan boleh pakai bahasa Indonesia boleh pakai bahasa Arab juga boleh. Bapak berdoa ya Allah berikanlah saya apa nggak ada hadis boleh nggak boleh. Jadi kalau karena permintaan zikir itu tidak mengandung hukum. Kalau tidak mengandung hukum, boleh hadis dhaif. Doa pakai hadis dhaif boleh. Yang enggak boleh adalah kita mengklaim bahwa ini saya baca ini yang ngajarin Rasulullah. Jadi itu bisa jadi bohong kalau dia bilang kita Avanza. Itu bohong kalau Rasulullah ngajarin kayak begitu. Karena Rasulullah enggak pernah bilang tapi boleh enggak kita minta begitu? Jadi ntar ada hadis, ada tidak selamanya hadis dhaif itu nggak boleh diamalin. Bahkan ntar nih hadis sahih ada yang nggak bisa diamalin, Pak. Untuk waktu tertentu. Salah satunya. Rasulullah ngajarin kalau kalian sholat terus kebetulan dahak pengen beludah. Jangan berludah ke depan karena di depan Allah, jangan berludah ke kanan karena di kanan malaikat, berludahlah ke bawah atau ke kiri. Bapak pengen ngamalin sholat di Masjid Al-Azhar di Masjid mana, berludah cuh dimarahin sama jamaah, aku belum belajar hadis gitu, baca dulu Sahih Bukhari. Sahih Bukhari bilang kalau misalnya mau berludah ulah ke bawah atau ke kiri. Ini saya ngamalin hadis, bisa benar pak? Kan dia nggak tahu pak bahwa zaman Rasulullah tuh ini adalah pasir, sekarang karpet. Nggak bisa. Banyak banget yang sunnah tapi kita sulit ngamalin karena perbedaan kultur ya, perbedaan kondisi. Contohnya apa lagi? Subuh itu pak, nah, subuh hadisnya itu kalau sholat subuh aspiru artinya kuningin maksudnya adalah siangin. Subuh ini jam 4 umpamanya, maka sholat subuh yang terbaik adalah paling cepat 4.30. Kalau yang sekarang kan 5 ya, maka paling cepat adalah jam 5. Jam 5 kalau rumah bapak di Cibubur, jam 5 setengah baru ini orang akan kabur pak, udah macet. Tapi kalau misalnya sholat subuh dulu jamaah, makanya mereka adalah begitu tank azan begitu langsung sholat. yang supaya tolnya enggak mengamalkan sunnah atau enggak? Kenapa kok apa namanya supaya agak lama biar yang mandi keburu ke masjid. Nah dulu mandinya susah, lama cari kesana cari kesini, airnya kan mereka kan nggak ada, konsepnya kan nggak ada kamar mandi di kamar, di rumah, kamar mandi di luar. Nah sekarang kamar mandi semuanya di dalam. Dan kalau kita terlambat, rumah kita di mana, nggak mungkin kita sholat subuhnya jam setengah jam, apalagi 40 menit setelah azan. Sholatnya 10 menit udah habis pak. Nah kita harus ngamalin, ngelihat konsep hadisnya secara menyeluruh ya, menyeluruh sehingga kita mengamalkan sunnah jadi benar. Ini hadis ini benar, tapi lihat konteksnya. Dan konteksnya pakai kaidah yang lainnya, ada hadis yang lainnya yang lebih tepat. Nah itu pak mungkin yang saya bisa sampaikan. Terakhir saya ingin informasikan, saya baru selesai pak bikin buku yang keren ya, yang bukunya. Oh boleh. Ini iklan dulu pak. Ya. Bela Islam dari 1 sampai 3 pak. Kalau mau lihat yang mana aja ada ya. Ada di Bela Islam. Bela Islam berapa ya? 2. Nanti di tempat ginian ada muncul video ini. Pakai kamera kita, aplikasi muncul filmnya. Nah, ini kan bukunya dan saya di Rasul mendoakan doang. Ini makalah yang lumayan nyambung Pak. Dan Rasulullah juga beberapa kali marah. Kan orang bilang maafin, maafin gitu. Rasulullah kan ditipukin aja, maafin, maafin. Saya bilang bahwa Rasulullah itu maaf kapan, marah kapan. Kita doain kapan, kita harus bersikap kapan. Terus kita kesempatan untuk memilih kapan. Kita kan kesempatan untuk memilih kan besok 15. Kita gak menyarankan kita untuk makan dan sebagainya. Kita pakai jalur konstitusi aja. Umat Islam kalau mau sesuai dengan perintah dan mau memikirkan nasib umat Islam yang depannya, harus pilih yang muslim. Dan itu kalau menurut saya sudah tidak ada tawaran lagi Pak. Itu harus pilih muslim. Kalau orang-orang non muslim, saya aktif banget kan ya, saya aktif banget di sini. Kita punya data dan survei beberapa lembaga, itu orang non muslim 85% itu pilihnya non muslim. Yang non muslim 85% pilih non muslim. Orang yang etnis itu 92% pilih etnisnya. Cuma orang Islam Pak yang terbagi beberapa orang artis yang terkenal yang dulunya kritis gara-gara agama dia pilih yang satu agama. Salah atau enggak? Masalah butet umpamanya pilih orang kritis banget ya hak dia, silakan, wajar. Kalau menurut saya wajar, artinya dia orang Islam. Masalah wajar enggak pilih non-muslim? Menurut saya tidak wajar. Soal perbaikan, ayo kita perbaiki, ayo kita kawal. Jangan korupsi, ayo kita kawal jangan korupsi. Omen kalau dia korupsi, omen kalau dia menyalahgunakan kekuasaan. Karena waktunya nanti kan repotnya kan kita bilangnya repotnya tadi akhirat. Kalau kita sampai nyoblos luangan dia nggak ketahuan orang masih nggak mau menggunakan apa namanya keimanan sebagai dasar. Mungkin karena yang keramahan saya kali Pak ya. Jadi ngomongnya begini ya, ngomongnya kalau yang ono keramah juga beda. Tapi saya landasannya adalah ngalir. Saya bukan tim sukses Pak. Satu ataupun tiga tahun kali enggak. Yang kita berjuang adalah muslim lagi ya. Memimpin negeri ini, memimpin kota itu yang kita pengen. Baik, kita berjumpa ya. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Nah, kalau kita juga istiqomah dan kita bisa dapatkan dari Allah Subhanahu wa Taala. Jadikan ya, Allahnya. Alhamdulillah, teman-teman tadi kita sudah mendengarkan kajian dari Ustaz Mufti. Dan untuk mengakhiri kajian hari ini, mari kita bersama-sama